نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وعزاكم الله، marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu majlis dari majlis ilmu yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita jalan menuju ke syurganya. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Al-Syekh Al-Allamah Al-Doktor Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana beliau adalah salah seorang hayyah kibarul ulama, salah seorang yakni ulama senior di Makkahul Mukarramah. Kita lanjutkan di ayat-ayat yang disebut oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Sekarang kita masuk di ayat yang keempat, dalil yang keempat yang menjelaskan kepada kita tentang tauhid, pentingnya tauhid. Yang pertama sudah kita bacakan surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 serta penjelasannya. Kemudian yang kedua surat An-Nahl ayat yang ke-36. Kemudian yang ketiga kemarin yakni surat Al-Isra ayat yang ke-23. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang perintah untuk tauhid, perintah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita baca di dalil yang ketiga, dalil yang keempat dari kitab tauhid ini dari Al-Qur'an. Wa qaluhu, dan firman-Nya yakni firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Ini lengkap ayatnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَاعْبُدُوا اللَّهَ wala tusyriku bihi syai'a. Ini tentunya perintah umum kepada seluruh umat dari kalangan umat-umatnya para rasul. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perintah yang pertama, tauhid, dan juga sekaligus larangan syirik. Perintah untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan larangan untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, setelah Allah menyebutkan haknya Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya menggandengkan dengan haknya kedua orang tua dan juga karib kerabat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian itu berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sudah kita jelaskan kemarin, kewajiban kita, apalagi kita adalah kaum laki-laki, kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua itu sampai akhir hayat kita. Meskipun orang tua kita telah meninggal dunia, kita tetap memiliki kewajiban kepada orang tua kita, yakni untuk mendoakan mereka. Akan tetapi kalau seorang anak perempuan, maka kewajiban mereka itu kepada kedua orang tua untuk berbakti adalah sampai menikah. Karena ketika seorang perempuan sudah menikah, mereka lebih wajib berbakti kepada suaminya dibandingkan dengan kepada kedua orang tuanya. Maka di sini menunjukkan mereka memang tetap wajib berbakti. Cuman wajib berbaktinya mereka itu lebih diutamakan kepada suami dibandingkan dengan kedua orang tua. Ini kalau perempuan. Tapi kalau kita laki-laki, kewajiban kita sampai akhir hayat kita. Wabil walidaini ihsana, dan hendalah kalian itu berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Selain itu pula Allah menyatakan wabidil qurba, dan juga kepada karib kerabat. Ya. Ini termasuk di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua, juga kita berbuat baik kepada karib kerabat orang tua kita. Entah itu paman, pakde, mbah ataukah yang lainnya. Ini termasuk orang-orang yang kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Wal yatama, dan juga kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga kepada orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, dan juga tetangga yang dekat. Wal jaridil junub, dan juga tetangga yang jauh. Ini juga perintah dari Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Ini tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Wasahibi bil jambi wa ibnis sabil, dan juga yakni teman dekat serta ibnu sabil, orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kalian kepada yakni budak-budak yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan faqura. Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang yakni sombong lagi membanggakan diri. Sehingga ketika karena sombongnya dia tidak mau berbuat baik kepada orang lain karena dia sudah merasa cukup, tidak membutuhkan kepada orang lain. Sehingga tentunya orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Sekarang kita, ini lengkap ayatnya seperti ini ya, di kitab yang ada cuma disebutkan dari wa'budullah wa la tusyriku bi syai'. Karena ini adalah syahid di dalam pembahasan kita kali ini, yaitu tentang masalah fiqh tauhid dan juga larangan dari syirik. Sekarang kita baca keterangan dari Syekh Saleh, Syekh Dr. Saleh bin Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan. Di mana beliau menyatakan di dalam syarahnya di sini di bawah garis, la tusyriku, ya, janganlah kalian menyekutukan, maksudnya utruku asyirka, tinggalkanlah kesyirikan-kesyirikan. Dan apa itu kesyirikan? Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik itu di antara definisinya, ini di antara definisinya, bukan definisi secara lengkap, bukan, tapi di antara definisinya adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini definisi syirik. Di antara definisi syirik ini adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal apa? Fima huwa min khasaisillah, pada perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Tentunya yang perlu kita bahas di sini, apakah kekhususan bagi Allah? Ini yang tentunya kita perlu bahas. Di antara kekhususan bagi Allah yang pertama adalah kekhususan dalam hal rububiyah, dalam hal penciptaan, pemeliharaan, pemberian rizki, dan juga pengaturan alam semesta ini. Ini kekhususan bagi Allah yang hendaklah kita mengesakan Allah dalam hal ini. Kita wajib yakin bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya adalah Allah Subhanahu wa Taala. Yang mengatur seluruh alam semesta ini juga Allah Subhanahu wa Taala. Inilah kekhususan bagi Allah. Dan tauhid ini yang dikenal dengan tauhid ar-rububiyah. Jadi meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha menciptakan, zat yang maha memberikan rezeki, zat yang maha mengatur alam semesta ini. Tapi tauhid ini ternyata belumlah cukup seorang dikatakan sebagai orang yang beriman. Karena tauhid ini hampir diakui oleh seluruh makhluk kecuali orang-orang yang sangat durhaka. Sebagai contoh Fir'aun. Fir'aun ini orang yang sangat durhaka. Lebih durhaka daripada iblis. Saya katakan demikian karena apa? Karena Fir'aun itu bahkan mengaku Rob. Di dalam ayat Allah sampai menyatakan ana rabbukumul a'la. Ya, ketika ditanya oleh orang-orang Bani Israel, aku adalah Rob kalian yang paling tinggi. Merasa dia itu sebagai Rob. Rob ini adalah zat yang maha mengatur alam semesta ini. Ini tentunya kesombongannya Fir'aun. Kesombongannya yang lebih dari sombongnya iblis. Padahal iblis masih mengakui tentang tauhid ar-rububiyah. Mungkin sering kita sampaikan, cuman gak mengapa. Kita sampaikan kembali. Iblis, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir dari surga karena durhaka dengan perintahnya Allah, ketika Allah perintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, maka iblis menolak perintahnya Allah, durhaka dengan perintahnya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda il amartuk, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma mana'aka alla tasjuda il amartuk, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk tidak mau bersujud ketika aku perintahkan engkau bersujud? Maka jawabannya iblis apa? Qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku, berarti kan pengakuannya iblis, masih mengaku yang menciptakan dirinya itu adalah Allah. Engkau ciptakan aku dari nar, dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Ini pengakuan iblis. Bahwasanya menciptakan dirinya, menciptakan Adam, menciptakan alam semesta itu adalah Allah. Padahal iblis itu adalah makhluk yang durhaka ketika itu. Ya. Maka tauhid ini menunjukkan belum mencukupi seseorang dikatakan Islam. Sekedar pengakuan Allah yang maha menciptakan, sekedar pengakuan Allah yang maha mengatur alam semesta ini belumlah cukup seorang dikatakan sebagai seorang Islam. Tapi harus melaksanakan kekhususan yang kedua dan ketiga. Khosais yang pertama tadi adalah khosais dalam hal rububiyah. Yang kedua khosais dalam hal uluhiyah. Yakni meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir. Kalau sama-sama mengakui pencipta itu adalah Allah, sama seluruh makhluk mengakui. Kalau sama-sama mengakui yang mengatur semesta adalah Allah, seluruh makhluk hampir mengakui seluruhnya, kecuali orang-orang yang sangat durhaka sekali tadi. Tapi yang kedua ini hanyalah dilakukan oleh mereka orang-orang yang bertauhid, oleh mereka orang-orang yang beriman. Karena kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang yang bertauhid, menyerahkan seluruh peribadatan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sementara mereka orang-orang kafir, mereka itu beribadah selain kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana orang kafir Quraisy, mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan terpepet. Dalam keadaan rakibu fil fulki da'awullah mukhlisina lahu din. Ketika mereka itu mengendarai kapal di tengah lautan diterjang oleh ombak, oleh badai, da'awullah mukhlisina lahu din, mereka itu berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya, mengikhlaskan doanya, mengikhlaskan ibadahnya untuknya. Tapi ketika selamat, kembali mereka berbuat syirik. Jadi tauhidnya mereka dalam hal terjepit saja tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Tapi harus bertauhid dalam setiap keadaan. Jadi mengesakan Allah dalam hal peribadatan, penyembahan, doa hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dalam setiap keadaan, dalam setiap tempat, dalam setiap waktu. Kemudian yang ketiga, yakni kekhususan Allah, yakni dalam hal asma wa sifat. Yakni tidak boleh menyamakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal sifat-sifat dan juga nama-namanya. Maka inilah kekhususan yang hanyalah ya seorang itu memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang menyamakan Allah dengan selainnya dalam hal kehususan yang tiga tadi, maka mereka itu orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga kehususan tadi. Kemudian di sini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau tadi sudah kita jelaskan wa la tusyriku, wa'budullaha sudah dijelaskan di ayat-ayat yang sebelumnya, beribadah kepada Allah, menyembahnya kepada Allah. Kemudian di sini la tusyriku. Kemudian di sini Allah menyatakan syai'a. Syai'a di sini dengan bentuknya itu nakiratun fi siyaqin nahyi. Dengan bentuk isim yang nakirah dalam konteks larangan. Nakirah yakni suatu kata yang masih belum jelas. Lawannya adalah ma'rifah. Kalau ma'rifah sudah jelas. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu apa? Kalau ma'rifah sama nakirah. Ma'rifah itu kata yang sudah baku atau gimana? Sesuatu sudah tertentu. Ini kalau ma'rifah. Kalau nakirah berarti sesuatu yang belum ditentukan. Ini demikian. Di sini syai'a adalah nakirah fi siyaqin nahyi. Yakni nakirah kata yang belum ditentukan, ya, dalam konteks larangan. Maksudnya apa di sini? Fata'ummu syirka, maka di sini mencakup keumuman seluruh kesyirikan tercakup dalam ayat ini. Janganlah kalian menyekutukan Allah dalam semua hal. Maksudnya demikian. Ya, mencakup keumuman seluruh kesyirikan, kabirahu wa saghirahu, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Ya, jadi kita dilarang untuk menyebutkan Allah baik dalam syirik yang besar dan juga syirik yang kecil. Syirik besar dan syirik kecil sudah kita jelaskan. Secara globalnya, memang syirik terbagi menjadi dua, besar maupun kecil. Yang besar ini terbagi menjadi empat, ya, sudah kita jelaskan. Yaitu yang pertama syirkul du'a, syirkul niyah, yang kedua, yang ketiga syirkul mahabbah, dan yang keempat adalah syirkul atta'ah. Ini syirik besar. Sudah sering kita jelaskan di kitab-kitab yang sebelumnya, ya. Ya. Ini empat macam syirkul akbar. Kemudian syirik yang kecil di sana ada dua macam. Yaitu syirik yang zahir sama syirik yang khafi. Yang zahir yang nyata, yang terlihat. Khafi ini yang samar, yang tidak terlihat. Yang zahir terbagi menjadi dua. Yaitu syirik akwal dan juga af'al. Kalau akwal ucapan. Sebagai contoh, ketika seorang bersumpah dengan nama selain Allah, ini masuk dalam kategori syirik yang kecil, bentuknya itu ucapan. Ya, bersumpah dengan nama selain Allah, maka di sana menunjukkan orang itu mengagungkan sesuatu hal yang dijadikan untuk sumpah. Melebihi mengagungkannya kepada Allah. Ataukah menyamakan mengagungkannya dalam kepada Allah. Maka ini syirik, meskipun kecil, tapi tentunya ini juga perkara yang terlarang. Ataukah contoh yang lain, menyetarakan. Mensejajarkan antara masyiahnya Allah dengan masyiahnya makhluk. Mensejajarkan kehendaknya Allah dengan kehendak makhluk. Sebagai contoh ketika seorang mengatakan, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dengan menggandengkan dengan kata dan, wa masya Allah wa syi'ta. Mensejajarkan dengan menggunakan huruf ataf, waw, ini waw kan artinya itu, yakni al-ma'iyah, kebersamaan. Ketika seorang menyamakan antara kehendaknya Allah dengan kehendak makhluk, maka dia telah terjatuh dalam syirik asghar yang bentuknya itu ucapan. Terus bagaimana kita mengucapkan? Tentunya kalau memang kita terpaksa mengucapkan seperti itu, kita katakan dengan menggunakan huruf ataf thumma, kemudian. Ya, jangan menggunakan waw. Karena kalau waw itu memiliki makna, yakni sepadan, sejajar. Ya. Dan ternyata hal ini sering terjadi pada kita. Terkadang bahkan kita menafikan kehendaknya Allah, langsung menyebutkan kehendaknya manusia saja. Sebagai contoh ketika kita terhindar dari musibah mungkin. Mungkin mau ketabrak motor, kemudian ada orang yang menariknya. Kemudian mengatakan, kalau tidak ada kamu mungkin saya sudah mati. Dari mana pertolongan dari Allah? Di mana kehendaknya Allah? Ini tentunya lebih syirik daripada sekedar tadi mengucapkan, mensejajarkan. Ya, maka hal seperti ini harus perlu betul-betul kita perhatikan dan hati-hati lisan kita. Jangan sampai kita mengucapkan sebuah ucapan yang terkandung padanya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syirik yang akwal, syirik yang af'al. Sebagai contoh, seorang itu menggantungkan benda-benda yang bukan merupakan sebab menjadi sebab. Sebagai contoh ketika kita menggantungkan yakni di kaki ataukah di tangan ataukah di leher anak-anak kita benang. Benang ini kan sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat, bukan merupakan sebab. Benang, kemudian diyakini dengan benang ini akan bisa tertolak dari bahaya. Ataukah seorang itu akan bisa mendapatkan manfaat? Maka orang yang seperti ini, orang ini terjatuh dalam perbuatan syirik yang bentuknya itu af'al. Pernah hal ini terjadi pada seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ketika baru masuk Islam, Rasul menyatakan, "Mahadi, apa benda itu?" Maka Imran menyatakan, "Minal wahina." Ini adalah al-wahina. Ini suatu benda yang diyakini pada masa jahiliyah itu bisa menolak kelemahan. Bisa mendatangkan kekuatan menolak kelemahan. Maka Rasul menyatakan, "Izziha," lepaskan benda itu. "Fa innaha la taziduka illa wahanan." Karena benda itu tidak akan menambahkan kepada engkau apapun kecuali kelemahan saja. "Fa innaka law mitta wa huwa 'alaik," ya, "ma'aflah ta'abadan." Dan sesungguhnya jika engkau meninggal dunia dalam keadaan benda itu ada padamu, maka engkau akan tidak akan berbahagia untuk selama-lamanya. Ini tentunya meskipun asghar, tapi ternyata dampaknya juga sangat berbahaya. Sampai Rasul menyatakan, "Maaflah ta'abadan, engkau tidak akan berbahagia untuk selama-lamanya." Tentunya hal seperti ini harus betul-betul kita perhatikan. Kita lanjutkan. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah, makna global dari ayat ini. Ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Wa yanhahum 'anil syirki wa lam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah la du'aan wa la salatan wa la ghayraha wa la ghayrahuma liya'umma al-amru jami'a anwa'il ibadah. Wa lam yakhussa naw'an min anwa'il syirki liya'umma an-nahyu jami'a anwa'il syirki. Makna global dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Ini perintah dari Allah, ya, kepada hamba-hambanya untuk mengesakan Allah, beribadah hanyalah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa yanhahum 'anil syirki, dan Allah melarang mereka, yaitu para hamba, dari kesyirikan. Dan di sini ayat ini Allah tidak mengkhususkan satu jenis dari macam ibadah, tidak. Dengan mengatakan la tusyriku bi syai'a, dengan menggunakan nakirah fi siyaqin nahi. Yani nakirah, yani kata yang belum jelas dalam konteks larangan. Maka di sini menunjukkan Allah tidak mengkhususkan satu jenis dari macam ibadah. La du'aan wa la salatan, Allah tidak mengkhususkan doa atau salat saja. Wa la ghairahuma, dan tidak yang lainnya, tidak mengkhususkan. Ini dengan tujuan liya'ummal amru jami'an wal ibadah, agar supaya perkaranya itu mencakup keumuman seluruh macam-macam ibadah. Tidak boleh disekutukan, ya, Allah dengan yang lainnya. Wa lam yakhussa naw'an min anwa'i syirki, dan juga Allah tidak mengkhususkan, ya, satu jenis dari macam kesyirikan, tidak. Ya, tidak sebutkan dilarang untuk melakukan satu jenis kesyirikan, tidak, tapi dengan bentuknya syai'ah, yakni umum. Seluruh kesyirikan. Liya'umman nahyu jami'an wa isyiriki, agar supaya larangan itu mencakup seluruh macam kesyirikan. Ini makna global dari ayat tersebut. Munasabatul ayatil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab tentang kitab tauhid. Annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wan nahyi 'anil syirki. Fa fiha tafsirut tauhid bi annahu ibadatullah wahdah wa tarku syirki. Kesesuaian ayat ini dengan bab, bahwasannya ayat ini diawali dengan perintah untuk tauhid. Ayat ini ubtudi'at atau ibtada'at, yakni diawali dengan perintah untuk tauhid dan juga larangan dari kesyirikan. Fatiha, maka dalam ayat ini terdapat padanya tafsir tauhid, tafsirnya tauhid, penafsiran tauhid, yakni bahwasannya tauhid itu adalah ibadatullah wahdah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala semata, wa tarku syirki, dan juga meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Inilah tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala semata dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian dilanjutkan, ma yustafadu minal hadis, ma yustafadu minal ayah, yakni faedah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati, لأن الله أمر بذلك أولا فهو آكد الواجبات. Faedah yang pertama dari ayat tersebut, surat An-Nisa ayat yang ke-36, wajibnya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan peribadatan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah itu pertama kali, ubudullah. Ya, ini Allah memerintahkan ibadah itu awal kalinya. Fa wa akidul wajibat, maka ibadah ini beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengesakan Allah dalam hal peribadatan merupakan kewajiban yang sangat dikuatkan. Ini faedah dari ayat tersebut yang pertama. Kemudian yang kedua, tahrimu syirki, haramnya kesyirikan. Lianna Allah naha anhu, karena Allah Subhanahu wa taala melarang dari kesyirikan, fa huwa ashaddul muharramat, dan kesyirikan itu adalah merupakan perbuatan haram yang paling dahsyat, yang paling keras. Keharaman yang paling keras, yang paling dahsyat, asyad, yang paling keras. Dan masalah haram yang kesyirikan sudah tidak samar bagi kita, seluruhnya kita sudah tahu tentang bahayanya syirik. Di antara bahaya syirik adalah yakni suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang itu tidak diampuni dosa-dosanya ketika dia tidak bertaubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian syirik itu merupakan perbuatan dosa yang menyebabkan seluruh amal itu gugur, hancur, sirna, binasa. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan habita, hancur, gugur, hilang seluruh amalan yang pernah mereka lakukan. Syirik itu juga merupakan perbuatan yang menyebabkan seorang diharamkan dari al-jannah. Innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah fa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, ya, maka Allah haramkan baginya syurga. Dan banyak lagi masih ayat yang menunjukkan akan bahayanya syirik. Maka di sini menunjukkan haramnya kesyirikan. Kemudian yang ketiga, an-najtinab asy-syirki syaratun fi sihhatil ibadah. Karena Allah qarana al-amra bil ibadati bin nahi 'an asy-syirki. Bahwasanya menjauhi kesyirikan adalah merupakan syarat sahnya ibadah. Jadi kalau seorang melakukan ibadah, di sisi lain dia masih melakukan kesyirikan, ibadahnya tidak sah. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji. Tapi ketika bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, datang ke kuburan untuk meminta kepada penghuni kubur, maka ibadah yang pernah dilakukan, habita anhum ma kanu ya'malun, gugur, hancur, sirna apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Maka ini tentunya meninggalkan kesyirikan merupakan syarat mutlak sahnya sebuah ibadah. Lianna Allah qarara al-amra bil ibadati bin nahyi 'an asy-syirki, karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk ibadah digandengkan dengan larangan dari kesyirikan. Maka ini menunjukkan kalau seorang beribadah tapi masih melakukan kesyirikan, maka ibadahnya tidak diterima. Ini jelas ya. Kemudian yang keempat, anna syirka haramun qalilahu wa kathirahu. Kathirahu, kabirahu wa saghirahu. Lianna kalimat syi'an nakiratun fi siyaqin nahi fat'ammu kulla dhalik. Faedah yang keempat, bahwasanya kesyirikan adalah haram, baik yang sedikitnya maupun yang banyaknya, baik yang besarnya maupun yang kecilnya, seluruhnya haram. Sedikit maupun banyak haram, besar maupun kecil haram. Inilah kesyirikan. Ya. Karena kalimatu syai'an dalam ayat tersebut, lianna kalimatu syai'an la tusyriku bihi syai'a, ini bentuknya itu nakirah fi siyaqin nahi. Jadi bentuknya itu nakirah dalam konteks larangan. Maka di sini menunjukkan fata'ummu kulla dhalik, mencakup keumuman seluruh kesyirikan itu. Ya. Ini faedah yang keempat. Kemudian yang kelima, annahu la yajuzu an yushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. La malakun wala nabiyyun wala salihun minal awliya'i wala sanam. Lianna kalimat syai'an 'ammatun. Faedah yang kelima, bahwasanya seseorang itu tidaklah boleh. Ya, bahwasanya tidak boleh Allah disekutukan dengan sesuatu apapun. Di sini dia menggunakan yakni bentuk yakni mabnil majhul, ayyushraka ma'allahi ahadun ahadus bagi naibul fa'il. Ya. Bahwasanya tidak boleh Allah itu disekutukan oleh seseorang dalam hal peribadatan. Tidak boleh seorang pun untuk menyekutukan Allah dalam hal peribadatan. Ya. Baik itu dengan para malaikat, La malakun wala nabiyun. Baik itu dengan para nabi. Wala sahih dan tidak pula boleh disekutukan dengan orang-orang saleh, tidak boleh. Jadi kalangan wali-wali Allah, terlebih lagi dengan berhala-berhala, dengan patung-patung. Ini dilarang seluruhnya. Tidak boleh Allah disekutukan, yakni baik itu dengan para malaikat, dengan para nabi, dengan orang soleh, dengan para wali, ataukah apalagi dengan tepat, dengan batuan, dengan pepohonan, ataukah dengan patung-patung yang ada, berhala-berhala yang ada. Tentunya tidak boleh. Li'anna kalimat syai'an 'ammatun, karena kalimat syai'a dalam ayat tersebut, wala tusyriku bi syai'a, ini memiliki makna umum seluruh kesyirikan, tercakup dalam ayat tersebut. Dilarang untuk dilakukan. Selesai dari penjelasan surat An-Nisa ayat yang ke-36. Kita lanjutkan di dalil yang kelima dari kitab Tauhid di sini, dari Al-Quran. Yani qaluhu, firmanya Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-An'am. Ini dari ayat yang ke-151 sampai 153. Ini ayatnya lumayan panjang ya. Tapi di sini cuma disebutkan pembahasan masalah Tauhid saja. Cuma nanti akan sedikit kita yani sempurnakan pembahasan ini berkaitan dengan ayat yang disyaratkan oleh mu'alif di sini. Wa qaluhu, dan firmanya Allah subhanahu wa ta'ala, قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. Kemudian Allah menyatakan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Nah, ini surat Al-An'am ayat yang ke-151 sampai 153. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku akan bacakan apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Yang pertama. Yang kedua, wabil walidain ihsana, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang berikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka anak kalian. Keempat, wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Kemudian yang kelima, Allah menyatakan, wala taqtulun nafsan lati haramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Dhalikum wassakum bihi la'allakum taqilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian itu memahaminya. Selanjutnya karena Allah menyatakan, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Janganlah kalian mendekati hartanya anak-anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, maksudnya untuk mengembangbiakannya, untuk yakni untuk kemanfaatannya kembali kepada anak yatim itu sendiri. Ya. Hatta yablugha ashuddah, sampai mereka itu sudah sampai dewasa. Ini yang ke 6 perintah dari Allah. Yang ketujuh, Allah menyatakan, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan tunaikanlah timbangan-timbangan, tunaikanlah takaran-takaran dan juga timbangan-timbangan dengan keadilan. La nukallafu nafsun illa wusaha, kami tidak membebani jiwa kecuali dengan apa yang dia mampu. Yang kedelapan, Allah menyatakan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, apabila kalian berbicara ya, maka berbuat adillah. Katakanlah perkataan yang adil meskipun itu kepada karib kerabat. Ketika menegakkan sebuah hukuman meskipun itu kepada karib kerabat, tegakkan hukuman dengan adil. Yang kesembilan, Allah menyatakan, wa bi ahdillahi awfu, dan dengan janji dari Allah maka tunaikanlah. Yang dia akan dijelaskan akan makna ayat tersebut. Ya. Kemudian Allah menyatakan, ya, wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian itu mengingat. Yang sebenarnya terakhir Allah menyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'un. Ya. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka jalan itu akan memecah belah kalian dari jalannya Allah. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian itu bertakwa. Al-An'am ayat yang ke 171 sampai 153. Sekarang kita baca keterangan dari muallif hafizahullah ta'ala Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan ta'alau, qul ta'alau, di sini maksudnya adalah halummu wa aqbilu. Marilah kemari dan datanglah. Ini perintah Allah kepada Muhammad untuk memanggil orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Quraisy untuk mendengarkan apa yang Allah wasiatkan. Atlu, ya. Qul ta'alau atlu, maksudnya ya, aqsus, ya. Aqsisu 'alaikum wa ukhbirukum, aku ceritakan kepada kalian dan aku habarkan kepada kalian. Atlu di sini aku bacakan, maksudnya adalah aku sampaikan, aku ceritakan kepada kalian dan aku habarkan kepada kalian. Harrama 'alaikum, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum. Di sini harrama, ini maksudnya harrama adalah al-haram al-mamnu'u minhu. Haram adalah perkara yang dilarang darinya. Dan definisinya secara fiqih, yakni wa huwa ma yu'aqibu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu, yakni sesuatu yang pelakunya itu dihukum ketika melakukannya dan diberikan pahala ketika meninggalkannya. Inilah perkara yang haram. Ketika seorang melakukan, maka dia akan di'iqab, dihukum, disiksa. Tapi kalau dia meninggalkannya, dia mendapatkan pahala. Inilah definisi haram. Al-ayat, yang disebut dengan al-ayat di situ, al-ayat, dikatakan muallif, maksudnya, ay ila akhiril ayat min talat min suratil an'am. Yakni sampai akhir ayat yang tiga dari surat al-an'am. 151, 52, 53. Ini tiga ayat yang disebutkan di sini maksudnya. Jadi dari min qalihi, qul ta'alau ila qalihi fi khitamil ayat thalathati. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Yang sudah saya bacakan tadi seluruhnya, dari kelengkapan dari ayat yang 51, 151, 152, 153. Kita baca makna al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Ya'murullahu nabiyahu ay yaqula li ha'ula'il musyrikin alladziina 'abadu ghaira Allah wa harramu ma razaqahum Allah wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam. Di ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, yani Muhammad alaihi salatu wassalam, ayyakula liha ula'il musyrikin, agar supaya beliau mengatakan kepada orang-orang musyrikin ini, alladina abadu ghairallah, yang mana mereka itu beribadah kepada selain Allah, waharramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharapkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Wa qatalu awladahum taqarruban lil asnam, dan mereka itu membunuh anak-anaknya mereka dalam rangka untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada berhala-berhala. Ya. Fa'alu dzalika bi'ara'ihim wa taswiri syaitani lahum. Mereka melakukan perbuatan itu seluruhnya, yakni menyembah kepada selain Allah, mengharamkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka, membunuh anak-anak mereka dalam rangka untuk taqarrub kepada berhala-berhala. Mereka melakukan itu seluruhnya, yakni dengan ra'yu-ra'yunya mereka, dengan pemikiran-pemikirannya mereka, wa taswiri syaitani lahum, dan juga bujukan dari syaitan kepada mereka. Tipuan dari syaitan kepada mereka. Mereka melakukan hal itu karena dasar pemikiran mereka, anggapan-anggapan baik dalam pemikiran mereka, dan juga tipuan-tipuan syaitan, rayuan, bujuk rayuan syaitan, sehingga mereka melakukan perbuatan haram tersebut. Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengatakan, yani halummu uqassisu alaikum aqassu alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum tahriman haqqan la taharrusan wa dhannan. Marilah kemari, aku ceritakan kepada kalian apa yang khalik kalian, pencipta kalian haramkan, apa yang malik kalian, raja kalian haramkan, ini Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kalian, tahriman haqqan, dengan pengharaman yang hakiki, dengan pengharaman yang sebenar-benarnya, la takharrusan wa dhannan, bukan karena takharrus, bukan karena yakni spekulasi saja, anggapan-anggapan baik saja, dan juga bukan karena dhan-dhan saja, prasangka-prasangka saja. Bukan karena ini saja, tapi betul-betul Allah haramkan dengan keharaman yang hakiki, dengan keharaman yang sebenar-benarnya. Bal biwahyin minhu, bahkan keharaman itu adalah wahyu darinya. Yani berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amri min indihi, dan juga merupakan perintah dari sisinya. Wadzalika fima wassakum bihi fi hadhihi alwasaya al'ashr. Fi hadhihi alwasaya al'ashr. Dan hal itu adalah apa yang diwasiatkan kepada kalian dalam 10 wasiat di ayat ini. Alatiha, yang mana wasiat itu adalah yang pertama awalan, yang pertama adalah wassakum alla tusyriku bi syai'ah. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian, yakni kaum muslimin dan juga orang seluruh makhluk yakni manusia, agar supaya kalian itu tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Wa hadha nahyun 'ani syirki 'umuman, maka larangan di sini adalah larangan dari kesyirikan secara umum. Seluruh kesyirikan diharamkan. Ya. Fa syamila kull musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillah, maka tercakup setiap kemusyrikan kepada Allah, menyekutukan Allah dari berbagai macam peribadatan-peribadatan, yakni sesembahan-sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah, dan juga setiap kemusyrikan ya padanya dari berbagai macam ibadah. Ini yang pertama, larangan dari kesyirikan. Wasiat yang pertama Allah mengatakan, yakni ya alla tusyriku bi syai'an, hendaklah kalian tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, tsaniyan wa wasaakum an tuhassinu bil walidaini ihsana bi birrihima wa hifdhihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillah wa tarki at-tarafu' alaihima. Wasiat yang kedua dalam ayat tersebut, Allah mewasiatkan kepada kalian agar supaya kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya kebaikan. Bibirrihima, dengan berbakti kepada keduanya. Wahifdihima, dengan menjaga kedua orang tua. Ya. Kemudian memperhatikannya, mentaati keduanya dalam perkara-perkara yang bukan bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau bermaksiat, maka tidak ada kewajiban. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk berkaitan dengan perkara-perkara yang menyelisihi perintahnya al-khaliq. Ini dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarki tarafu'i alaihima, dan juga meninggalkan tarafu. Meninggalkan, yakni merasa tinggi dari kedua orang tua. Merasa lebih tinggi, tarafu, merasa lebih tinggi, merasa sombong dari kedua orang tua. Ini ditinggalkan seperti ini. Ya. Karena perintahnya Allah untuk berbuat ihsan, termasuk diantaranya adalah meninggalkan seluruh kesombongan kepada kedua orang tua, merasa lebih tinggi dari orang tua. Ini sudah kita jelaskan secara rinci pada pertemuan yang terdahulu, tentang pentingnya dan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Karena mereka itu betul-betul orang yang sangat berjasa dengan kita seluruhnya. Dan tentunya setiap kita itu punya orang tua, entah itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Kalau mereka meninggal dalam keadaan muslim, maka kita tetap wajib kepada mereka berbakti. Yaitu dengan cara mendoakan mereka, semoga Allah memberikan ampunan kepada mereka. Apalagi kalau masih hidup, tentunya kewajiban kita lebih daripada itu. Selain mendoakan, juga langsung yakni berinteraksi kepada mereka dengan cara yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, salisan, wasiat yang ketiga dalam ayat tersebut, wa wassakum alla taqtulu auladakum min imlaq. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian agar supaya kalian tidak membunuh anak-anak kalian hanyalah karena takut fakir, takut miskin. Imlaq itu miskin. Ya, fakir. Karena terkadang ada orang yang beranggapan nanti kalau punya anak banyak, ya, mau dikasih makan apa? Kan demikian. Kemudian ketika hamil digugurkan. Ini tentunya suatu perkara yang terlarang di dalam Islam. Ya. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah terkadang ada yang ketika masih di kandungan, terkadang juga ada yang sudah hidup, sudah lahir kemudian dibunuh. Sebagaimana perbuatannya orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW, seperti ini keadaannya. Ketika mereka punya anak-anak, apalagi kalau anak itu perempuan, dianggap membawa sial. Sehingga mereka tidak segan-segan untuk membunuh anaknya sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah, ai la taidu banatakum wa la taqtulu abna'akum khasyatal faqri. janganlah kalian mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian sebagaimana perbuatannya orang-orang jahiliyah. Wala taqtulu abna'akum khashyatal faqri, dan janganlah kalian membunuh anak-anak laki-laki kalian karena khawatir fakir, karena takut miskin. Dan inilah yakni perbuatannya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka menganggap kalau punya anak perempuan itu mereka anggap membawa sial. Karena anak perempuan itu tidak bisa bekerja, tidak bisa menjadi seorang yang pemberani dan juga yang lainnya. Ya. Sehingga mereka ketika punya anak perempuan itu merasa malu. Malu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat yang ke-58 sampai 59, Allah berfirman tentang hal ini, tentang keadaannya orang-orang jahiliyah. Allah berfirman, "Wa idza bushshira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu musfaddan wa huwa kadhib." Yatawara minal qawm min su'i ma bushshira bih ayumsikuhu ala haulin am yadussuhu fit turab. Allah berfirman tentang keadaannya mereka orang jahiliyah. Wa idza bushshira ahaduhum bil untha, apabila diberikan kabar gembira kepada mereka dengan lahirnya seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu musfaddan wa huwa kadhib, maka muka mereka itu muswad dan menghitam dalam keadaan mereka itu marah. Langsung mukanya muram menghitam dalam keadaan mereka itu marah. Ya tawala bil qaum, kemudian mereka bersembunyi dari kaum karena malu ketika punya anak perempuan. Min su'ima busyrabi, karena jeleknya menurut mereka berita-berita itu. Punya anak perempuan menurut mereka itu ini kabar yang jelek. Maka mereka itu bersembunyi dari kaum. Ya. Misalnya Nabi Syaibi, ayam sikuhu ala haulin, apakah mereka akan tetap menahannya dalam keadaan terhina, di masyarakat itu terhina? Am yadusu fitur, ataukah di antara mereka ada yang membedamkannya di sana, dikubur hidup-hidup? Ya, sebagai contoh, ya, mungkin kita pernah mendengar bagaimana keadaan Umar bin Khattab ketika sebelum masuk Islam. Ya. Demikianlah keadaannya, orang-orang jahiliyah seperti ini. Maka punya seperti ini tentu harus betul-betul kita tolak jauh-jauh. Kita selisih, karena ini kebiasaan jahiliyah yang Islam datang untuk menyelisihinya. Yakni punya anak perempuan merasa malu, jangan sampai seperti ini. Karena anak itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Tidak bisa kita hingga. Sehingga kita perlu bersyukur, laki-laki maupun perempuan sama saja, itu merupakan nikmat dari Allah. Memang kalau dari sisi kelaminnya berbeda, tapi nikmatnya sama, nikmat dari Allah. Dan tentunya hal ini perlu kita perhatikan, jangan sampai kita berperilaku sebagaimana perilaku jahiliyah, merasa malu ketika punya anak perempuan. Bahkan di sana Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita tentang keutamaan seorang yang memiliki anak perempuan, sebagaimana Rasul bahkan tidak memberikan kabar gembira kepada kita keutamaan memiliki anak laki-laki. Maka di sini menunjukkan keutamanya itu kalau dari sisi keutamaan pahala lebih besar anak perempuan. Tapi kalau dari sisi keutamaan yang lainnya, maka tentunya yakni anak laki-laki lebih utama. Tapi dalam hal ini kita perlu tahu sama-sama punya keutamaan. Laki-laki dan perempuan itu sama. Jangan sampai kita itu membeda-bedakan. Karena semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya hal ini harus betul-betul kita ya pelihara, betul-betul kita jaga. Dan kita tahu bahwasanya nanti anak-anak yang dikubur hidup-hidup tadi, dia umat yang kelak akan dibangkitkan dan ditanya dengan sebab apa mereka dibunuh. Ya. Ingatlah suatu hari, ya. Jadi tentunya ketika Allah menyatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan ingatlah, di hari kiamat kelak al mau'udah, yakni bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. Bi ayyi dhanbin qutilat, dengan sebab dosa apa mereka itu dibunuh? Tentunya tidak karena dosa, tapi karena yakni tradisi yang jelek sehingga ketika itu mereka malu punya perempuan sehingga dibunuh. Maka dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Ya, ini perkara yang yakni wasiat Allah Subhanahu wa taala yang keempat, yang kelima ya. Yang keberapa tadi? Ya, yang ketiga tadi ya. Wa wasaakum alla taqtulu auladakum min imlaq, dan Allah mewasiatkan kepada kalian agar supaya kalian tidak membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Maksudnya aila taidu banatakum. Janganlah kalian mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian, wala taqtulu abna'akum khasyatal faqri. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak laki-laki kalian karena khawatir miskin. Fa'inni raziqukum wa raziquhum. Karena aku, yakni Allah maksudnya, adalah raziqukum. Zat yang memberikan rezeki kepada kalian wa raziquhum. Dan zat yang memberikan rezeki kepada mereka anak-anak tersebut. Falastum tarzuqunahum. Dan kalian bukanlah orang yang memberikan rezeki kepada mereka anak-anak. Bukan kita yang berikan rezeki kepada anak kita, bukan. Tapi Allah lah yang berikan. Bal wala terus wala tarzuquna anfusakum, bahkan kalian sendiri tidaklah memberikan rezeki kepada diri-diri kalian sendiri. Maka tentunya kita tahu rezeki itu datangnya dari Allah, maka kita harus yakin dengan hal ini sehingga jangan khawatir. Ya. Ketika punya anak kemudian takut tidak bisa memberikan makan. Tapi semuanya itu kita yakin Allah telah mengatur rezeki seluruh makhluknya. Kemudian yang keempat, rabi'an, wa wasakum alla taqabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Dan wasiat yang keempat, Allah mewasiatkan kepada kalian agar supaya kalian janganlah mendekati perbuatan-perbuatan yang fahisha, perbuatan yang keji, perbuatan yang dosa, baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Maksudnya ai al-ma'asi adh-dhahiratu wal-khafiyyatu, yakni maksiat-maksiat baik yang zahir maupun yang khafi, yang zahir yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ini harus kita jauhi. Karena ini wasiat dari Allah untuk menjauhi perbuatan yang terlarang tersebut. Khamisan, dan yang kelima, yakni wasaakum alla taqtulun nafsal lati haramallahu qatlahum qatlaha wa hiya an-nafsul mu'minatu wal mu'ahidatu illa bil haqq alladhi yubihu qatlaha min qisasin aw zinan ba'da ihsan aw riddatin ba'da al-islam. Wasiat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian agar supaya kalian tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Kalian tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Dan jiwa yang Allah haramkan dibunuh di sini, beliau menyatakan wahia an-nafsul mu'minatu, jiwa seorang mukmin. Ini yang pertama. Yang kedua, wal mu'ahidatu, dan juga jiwa seorang yang mu'ahid, seorang kafir yang terikat perjanjian damai. Ini beliau sebutkan dua, cuman kalau kita mau tambahkan di sana ada beberapa lagi. Yang ini yang pertama sebenarnya itu yang Allah haramkan, jiwa yang Allah haramkan itu pertama, ini adalah jiwa kita sendiri. Karena apa? Karena jiwa kita itu adalah milik Allah. Sehingga kita tidak boleh membunuh jiwa kita sendiri karena bukan haknya kita. Oleh karena itu, orang yang membunuh dirinya sendiri, dia yaumul qiyamah kala, dia benar-benar akan diazab sesuai dengan perbuatannya dia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari hadis dari Thabit ibn Dhahhak al-Ansari, Rasul menyatakan man qatala nafsahu bi syai'in adziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu di yaumul qiyamah kala. Kalau dia bunuh dirinya dengan pistol, akan disiksa dengan pistol setiap harinya untuk menembak dirinya sendiri. Demikian seterusnya. Maka di sini menunjukkan jiwa yang pertama kali dia haram untuk dibunuh adalah jiwanya diri sendiri. Di ayat lain banyak sekali yang menunjukkan hal tersebut. Allah menyatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian memburu diri-diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu sangat rahim, sangat penyayang kepada kalian. Di ayat yang lain Allah juga menyatakan yakni wala tulqu bi aydikum tahluka. Jangan kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Ini ayat yang menunjukkan bahwasanya membunuh diri sendiri itu meskipun punya kita sendiri, maksudnya kita yang melakukannya sendiri untuk diri kita sendiri, bukan milik kita. Kalau milik jiwa kita itu milik Allah, sehingga tidak boleh kita yang menyalahgunakan bukan haknya kita. Oleh karena itu yang termasuk dalam pembahasan ini pertama kali adalah jiwa kita sendiri. Ini yang pertama, yang jiwa yang Allah haram untuk dibunuh adalah jiwa kita sendiri. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah ada orang yang bunuh jiwanya? Ternyata banyak. Orang yang stres, mikir hanyalah gara-gara putus cinta saja, tidak segan-segan untuk bunuh diri. Hanyalah karena urusan-urusan yang masih bisa diselesaikan sebenarnya, dia ternyata tidak kuat sehingga bunuh diri. Padahal bunuh diri ini bukan jalan pintas. Tapi bahkan jalan berliku, berkelok-kelok yang sangat menyusahkan. Apakah dianggap ketika seorang sudah mati selesai urusannya? Tidak. Di alam kubur kelak, bahkan dia akan disiksa. Terlebih lagi di akhirat kelak, dia akan disiksa. Sekarang hidupnya dia dengan alam kubur, dengan di akhirat kelak, lebih lama mana? Lebih lama akhirat, lebih lama alam kubur. Dia hidup paling dia menanggung, misalkan kalau dia malu, dia menanggung paling ya, paling lama ya sekitar 60 tahun sekian lah. Tidak lebih dari itu. Mayoritasnya orang Indonesia itu, mayoritasnya ya, rata-rata kita manusia itu, ya sekitar 63 sekian. Sebagaimana Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW berumur sekitar 63. Ini paling lama seperti, kalau misalkan dia malu, menanggung malu, ya sudah paling malu sekian itu, sekian puluh tahun saja. Kalau misalkan sekarang sudah 30 tahun, berarti dia menanggung wudu cuma 30 tahun saja. Sementara di alam kubur kelak, apakah dia tahu kapan, sampai kapan dia akan selesai dari alam kubur, dari siksa kubur? Tidak tahu, betapa lamanya. Di akhirat kelak, apakah dia akan tahu, bahkan abadi selama-lamanya kekal? Ya. Tapi tentunya kalau dia mati dalam keadaan kafir, dia kekal. Tapi kalau dia masih dalam keadaan muslim, maka diharapkan nanti dia akan diangkat dari neraka, kemudian masukkan ke surga. Tapi tentunya dia akan mendapatkan siksa terlebih dahulu. Ya, padahal sebenarnya itu masih bisa diselesaikan. Maka haram yang pertama dalam hal ini, ayat ini adalah haram untuk membunuh diri sendiri. Yang kedua, haram untuk membunuh jiwa seorang muslim. Ya. Bahkan membunuh jiwa seorang muslim dalam keadaan sengaja, membunuh jiwa seorang mukmin dalam keadaan sengaja, ini dosanya sama dengan membunuh seluruh makhluk, seluruh manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah yakni pembunuhan ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan faka'annama ya qatala an-nasa jami'a." Atau Allah menyatakan yakni innahu man qatala nafsan bighairi atau di ayat yang lain ya. Ya. Tentang masalah ini yakni wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazuhu jahannama khalidan fiha. Ya. وَقَدِبَ اللَّهُ عَلِيْهُ وَلَعَنَهُ وَعَدَلَهُ عَدَابًا عَظِيمًا. Atau kata lain juga dikatakan فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Ya, maka seakan-akan dia itu membunuh seluruh manusia, membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Seakan-akan فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, dia membunuh yakni seluruh manusia. Ini dosanya karena dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ini perbuatan yang terharam, diharamkan. Nah, bahkan dikatakan فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, balasannya itu adalah neraka Jahannam, membunuh jiwa seorang mukmin. Ini yang kedua ya. Yang ketiga adalah membunuh seorang kafir, tapi kafir yang muahad, atau kafir yang musta'mani, atau kafir yang yakni ya dhimmi. Karena kita tahu kafir itu ada empat macam. Yang dibunuh, boleh dibunuh itu hanyalah satu, yakni kafir harbi. Kafir yang terlibat pertikaian, peperangan dengan kaum muslimin. Maka akan seperti ini yang boleh itu dibunuh. Tapi yang tiga ini, kafir entah itu dhimmi, entah itu harbi, entah itu mu'ahid atau kamu sta'manin, ini tidak boleh dibunuh. Ketika membunuh mereka, dosanya sama dengan membunuh seorang muslim. Ya. Kafir harbi adalah kafir yang terlibat peperangan dengan kaum muslimin, maka inilah yang boleh dibunuh. Hanya ini saja yang diboleh. Tapi yang kedua, kafir mu'ahid, seorang kafir yang terlibat, yakni perjanjian damai dengan kaum muslimin, tidak boleh untuk mengkhianati perjanjian tersebut. Atau kafir yang musta'manin, kafir yang meminta yakni jaminan keamanannya kepada pemerintah muslim. Sebagai contoh mungkin kalau boleh kita katakan yakni turis-turis, ataukah para duta-duta besar negara-negara kafir yang ada di negara kita itu, mereka ini orang-orang yang musta'manin. Karena mereka itu tentunya masuk ke negara kita dengan adanya perjanjian damai. Maksudnya adanya perjanjian keamanan, adanya hak mendapatkan keamanan dari negara kita. Maka dilarang bagi kita untuk membunuhnya. Ya. Tentunya perbuatan melakukan pembunuhan kepada mereka dengan cara mengebom kantor kedutaan besarnya mereka, ini bukan perbuatan yang islami. Meskipun orang yang melakukannya itu mengatasnamakan dirinya dengan jihad. Tidak, karena Islam sama sekali tidak memberikan hal tersebut. Karena mereka itu bukan kafir harbi, mereka itu kafir yang musta'manin, meminta jaminan keamanan. Jangankan kepada pemerintah ya. Kepada seorang perempuan saja, kalau memang seorang perempuan itu mau menjamin keamanan, tidak boleh yang lainnya membunuhnya. Sebagai contoh, ada seorang kafir yang pernah minta jaminan kepada Ummu Hani. Ya, seorang perempuan. Maka ketika ada seorang sahabat lainnya yang ingin membunuh seorang kafir tersebut dalam keadaan dia di bawah perlindungannya Ummu Hani, Rasul menyatakan, aku menjamin orang yang dijamin oleh Ummu Hani. Maksudnya menjamin keamanan orang tersebut. Ini satu perempuan saja menjamin. Tapi ternyata Rasulullah tetap mengharam untuk membunuhnya. Apalagi seorang perintah yang, yakni pemerintahan yang menjamin seorang. Maka di sini dilarang untuk membunuh. Ini kafir yang kedua. Kafir yang musta'manin. Kemudian yang ketiga, yakni kafir yang dhimmi, yang tunduk di bawah pemerintahan muslim. Dia kafir, memang kafir betul. Tapi di sisi lain, dia itu tunduk dengan pemerintahan Islam dengan cara membayar upeti, membayar pajak kepada pemerintah Islam. Maka di sini juga haram untuk dibunuh. Ketika seorang membunuh hal tersebut, maka dia sama dengan membunuh seorang muslim dosanya. Maka di sini termasuk yang diharamkan tadi ada tiga pembahasan ya. Membunuh diri sendiri, membunuh seorang mukmin, membunuh seorang kafir yang bukan kafir harbi. Jadi tiga macam orang kafir tadi, dhimmi, mu'ahid, dan musta'mani. Ini termasuk dalam tiga pembahasan dalam hal ini. Ya. Maka illa bil haq, kecuali dengan al haq. Apa yang maksudnya al haq? Maksudnya di sini adalah alladhi yubihu qatlahu min qisas, yang boleh dibunuh karena qisas. Ya, ketika dia membunuh maka boleh dibalas untuk dibunuh. Kalau memang sudah memenuhi syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya sudah dibunuh, maka dia boleh dikisas. Atau zina, atau zina ba'da ihsan, dia melakukan perzinahan setelah dia menikah. Atau yang ketiga, au riddatin ba'da al-islam, ketika dia murtad setelah masuknya Islam. Sebagaimana Rasul menyatakan, la yahillu daumun mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Meskipun dia muslim, kalau melakukan tiga perkara ini maka dia halal darahnya. Haknya sudah gugur. Maka dia boleh dibunuh. Jadi yang pertama, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Ketika dia membunuh dengan sengaja dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya, maka dia boleh dibunuh sebagai qisas. Apa yang kedua? Ya, yakni orang yang zina. Yang pertama, yakni an-nafsu bin nafsi, ya. Kemudian yang kedua, yakni ya, ataukah berzina melakukan perbuatan zina? Ila beda salin at-tayyib zani. Pertama at-tayyib zani, ini pelaku zina, orang yang tayyib, orang yang sudah menikah itu kemudian berzina. Kemudian yang kedua yakni an-nafsu bin nafsi, yakni jiwa dibalas dengan jiwa. Yang ketiga adalah watadi kuli binihi al-mufariq al-jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan juga yakni memecah belah dari jamaah kaum muslim. Mungkin kalau kita mau rincikan di sini berarti ada pada yang empat ya, yakni at-tayyib zani, wan-nafsu bin nafsi, watali kuli binihi, yang keempat al-mufariq al-jamaah. Cuman atali kuli binihi sama al-mufariq al-jamaah itu dijadikan satu. Cuman kalau kita mau rincikan berarti di sini ada empat. Meskipun dia seorang muslim, tapi kalau dia al-mufariq al-jamaah, memecah belah jamaah muslimin, memberontak kepada pemerintahan yang sah dari kalangan orang-orang khawarij, maka pemerintah berhak untuk membunuhnya. Sebagaimana perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menumpas habis orang-orang yang memberontak kepada beliau. Mereka itu bukan kafir, mereka muslim. Tapi karena memberontak, memecah belah jamaah kaum muslimin, ternyata Rasulullah pun mengizinkan kepada Ali untuk membunuh seluruhnya. Ya, maka ini menunjukkan hal tersebut. Jadi, memecah belah dari jamaah kaum muslimin adalah perkara yang yakni disebabkan pemerintah itu boleh halal darahnya bagi mereka. Ini yakni baru wasiat yang kelima ya. Di sana ada wasiat ke-6, 7, 8, 9, 10, masih ada 5 lagi wasiat dan juga keterangan dari ayat ini. Insyaallah kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.